kesempatan-kesempatan dan juga fasilitas-fasilitas untuk kita berbuat berbagai macam amal ketaatan kepada Allah. Masih dibentangkan kepada kita ladang-ladang untuk kita berbuat dengan kebaikan-kebaikan yang itu semua jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka akan berpulang kepada kita semua hasilnya, dan terkhusus adalah ketika kesempatan-kesempatan berbuat baik itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas taufik berupa landasan iman dan landasan ittiba kepada sunnah. Yang dengan keduanya tersebut akan semakin menjadi bernilai satu amalan ketaatan dan menjadi semakin bernilai satu amalan kebaikan. Dan tentunya yang akan menunjang itu semua ialah dengan terus secara kontinu berkesinambungan kita duduk di majelis mengkaji ayat, mengkaji hadis, membaca keterangan ulama, lalu berusaha untuk mengikutinya. Kita masih melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Setelah kita baca bab ma yajibu min aunil malhuf, bab menjelaskan tentang apa yang wajib untuk membantu memberikan pertolongan kepada orang yang mengharap atau membutuhkan atau menunggu adanya pertolongan. Setelah kita baca hadis yang ada di bawah bab ini dan telah kita bawakan beberapa penjelasan. Untuk menyingkat waktu, hadis yang telah kita baca kita langsung baca kepada poin-poin penjelasannya, yaitu yang pertama disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullah taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang amal apakah yang paling baik, yakni amal apakah dari amal-amal saleh yang paling besar ganjarannya dan paling banyak mendatangkan ganjaran kepada pelakunya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan secara urutan. Urutan pertama adalah imanun billah, beriman kepada Allah. Iman kepada Allah telah kita jelaskan tercakup di dalamnya adalah mengimani wujudnya bahwa Allah itu ada. Dialah Al-Hayyul Qayyum, Al-Awwal wal Akhir, Al-Zahir wal Batin. Kemudian juga mengimani, beriman kepada Allah dengan mengimani uluhiyah, bahwa dialah Allah yang berhak diibadahi semata, tidak ada yang selainnya dalam segala macam ibadah. tidak ada yang berhak untuk ditujukan kepadanya ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani tentang rububiyah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwa Allah dialah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, yang merajai langit dan bumi, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengimani tentang al-asma wa sifat. Bahwa Allah dialah satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tanpa dibarengi dengan sikap menolak, ta'dhib, menolak nama dan sifat seperti yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah. Atau mentahrif, tidak menolaknya, tetapi menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain, tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala maukan dari nama dan sifat tersebut. Ini juga perbuatan ahlul bid'ah. Yang ketiga, mentamsil, menyerupakan. Ketika menetapkan bahwa Allah punya nama, Allah punya sifat, lalu dianggap bahwa nama dan sifat Allah itu secara zat juga sama dengan apa yang ada pada makhluk. Menyamakan nama dan sifat Allah dengan apa yang ada pada makhluk. Ini juga bukan akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengimani bahwa Allah punya nama, punya sifat, dan makhluk juga punya nama dan punya sifat dalam hal yang secara penyebutan sama. Ada nama bagi Allah, sifat bagi Allah, ternyata itu juga ada pada makhluk. Maka Ahlus Sunnah meyakini bahwa meskipun secara lafaz sama, tetapi hakikatnya tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Dia Allah Maha mendengar, as-sami' wal basir, dan Maha melihat. Makhluk mendengar, makhluk juga melihat. Allah memiliki sifat mendengar dan memiliki sifat melihat, tetapi hakikatnya tidak sama. Tidak boleh seorang meyakini bahwa pendengaran Allah, penglihatan Allah itu sama dengan apa yang ada pada makhluk berupa pendengaran dan juga penglihatan. Kemudian yang berikutnya, mengimani Allah dengan cara menjalankan perintah, dengan harapan mendapatkan keridhaannya, lalu menjauhi larangannya, dengan keinginan untuk terhindar dari ancaman hukumannya. Dan itulah takwa, seperti yang didefinisikan tentang takwa, imtisalu awamirillah, imtisalu awamirillah ala nuri minallah tarju sawaballah, menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan petunjuk Allah karena mengharap ganjaran dari Allah. Wajtinabu nawahillah ala nuri minallah makhafata iqaballah. Juga meninggalkan larangan-larangan Allah dengan dasar petunjuk dari Allah, juga dengan keinginan untuk selamat dari hukuman Allah. Yang berikutnya, mengimani Allah dengan menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang telah dibuat oleh Allah berupa perumpamaan dan permisalan yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti adanya kisah yang Allah menghikayatkan tentang kaum yang terdahulu dari kaum mujrimun, kaum-kaum yang durhaka, Allah perlakukan dan Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Juga Allah kisahkan tentang orang-orang saleh, bagaimana Allah selamatkan, Allah muliakan, meskipun diiringi dengan ujian dan cobaan. Itu semua diambil sebagai ibrah, sebagai sebuah pelajaran. Karena yang terjadi pada masa yang lalu itu sesuatu yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika sebab yang menjadi latar belakangnya itu sama di masa yang berikutnya, ketika sebab-sebab itu ada, maka ancaman-ancaman itu pun akan sama hasilnya. Kedurhakaan kaum-kaum yang mereka telah berani terhadap para rasul yang Allah utus menjadikan mereka bias, binasa, dan itu akan menimpa kaum-kaum yang setelahnya. Dan demikianlah Allah jadikan para rasul sebagai saksi atas umat-umatnya. Yang kedua, amal yang paling baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya adalah jihadun fi sabilihi, berjihad di jalan Allah subhanahu wa taala. Al jihad fi sabilillah ini menjadi tingkatan kedua atau urutan kedua dari tingkatan kebaikan yang paling tinggi yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, berjihad di jalan Allah. Jihad dengan makna yang umum, yubda yang dimulai bi jihadin nafsi, dengan berjihad melawan hawa nafsu. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, jihadun nafsi ala arba'i maratib, berjihad melawan hawa nafsu itu di atas 4 tahapan. Telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, ada yang ingat? Berjihad melawan hawa nafsu untuk kemudian bisa menjadi memahami petunjuk Allah dari wahyu yang Allah telah turunkan kepada nabinya alaihi salatu wasalam. Artinya apa ini? Berilmu, berjihad di jalan Allah dengan mempelajari agamanya. Ini menjadi pangkal, menjadi jihad yang paling utama. Tidak mungkin seorang akan bisa berjihad di tingkatan-tingkatan yang lain ketika proses ini tidak dilalui. Berjihad dengan mempelajari ilmu yang sumbernya dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah, sehingga jihadnya menjadi betul sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan untuk di situ dia berjihad. Ada orang-orang yang mereka berjihad juga berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, tetapi meninggalkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka jadilah mereka jihadiyun, para maniak jihad. Namanya mereka maniak jihad. Jihad itu hobi, bukan karena ilmu, bukan karena tuntutan, tapi hobi. Memang demen yang berbau darah, suka yang ribut-ribut, seperti pengakuan Imam Samudra. Suka yang ribut-ribut, demen yang berbau darah. Jadi bukan karena syar'i, bukan karena tuntutan syariat, tapi karena memang hobi. Walaupun tidak ada ya musuh, tetap berjihad, sehingga ya menyerang polisi yang lagi jaga keamanan, diserang, itu menurutnya adalah jihad. Itu karena mengaku berjihad dengan dasar Al-Quran, dengan dasar hadis, tapi tidak dengan pemahaman salaf. Tidak ada salafus saleh mengajarkan jihad yang semacam itu. Kemudian berjihad melawan hawa nafsu dengan mengamalkan apa yang telah diilmui. Kemudian yang ketiga, berjihad melawan hawa nafsu dengan mengajari atau mengajarkan apa yang telah engkau ajari, yang telah engkau pelajari, mengajarkan kepada orang lain. Yang keempat, berjihad melawan hawa nafsu agar bisa tetap tegar menghadapi segala rintangan dan cobaan. Siapa yang bisa menyebutkan dalil dari empat jihad ini? Dalilnya surat wal asr. Dalilnya dalam surat Al-Asr. Ini jihad. Berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Itu amalan yang paling baik setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jihad yang berikutnya. Wal jihadu lil kuffar masyru'un. Jihad melawan orang-orang kafir ini juga disyariatkan. Liyadkhulu fil Islam. Tujuannya apa? Agar mereka masuk ke dalam Islam. Nah, itu tujuan. Ketika orang-orang kafir mereka diperangi, itu agar mereka masuk ke dalam Islam. Ketika mereka menghinakan Islam, maka mereka diperangi untuk dalam rangka membela ya, al-Islam, dan untuk meninggikan kalimatullah di muka bumi. Bukan semata-mata karena muncul sikap emosional. Lihat orang kafir emosi, bawaannya melihat orang kafir itu mau menyerah. Kenapa? Saya enggak suka, benci. Sehingga setiap ada orang kafir, pokoknya bawaannya harus dibunuh. Apa dalilnya? Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Perangi mereka oleh kalian. Dimanapun kalian dapati mereka itu. Dimanapun ketemu, perangi. Itu dalilnya dalam Al-Quran ada. Yang kita sebutkan tadi, mereka mengambil dalil dari Al-Quran, mengambil dalil dari Sunnah, tetapi meninggalkan pemahamannya para sahabat, pemahamannya para salafus saleh, sehingga mereka berjalan dengan pemahaman sendiri. Nah, ternyata berjihad untuk agar mereka orang-orang kafir masuk ke dalam Islam itu ada tahapannya. Wa hada yaqumu bihi warasatul anbiya ahlul burhan. Ini telah ditegakkan oleh para pewaris nabi, yaitu para ulama. Mereka telah menegakkan jihad ini dengan apa? Dengan menerangkan kepada mereka tentang al-Islam. Disampaikan tentang Islam. Didakwahkan ilmu, disebarkan kitab-kitab sampai kepada orang-orang kafir tentang keindahan Islam, tentang kebenaran Islam, lalu mereka masuk ke dalam Islam. Ini jihad. Wa ma'ahum ahlu sultan. Kemudian didukung juga oleh orang-orang yang memegang kekuasaan. Bisilahi wasinan. Dengan senjata. Siapa yang berjihad dengan senjata? Ahlus sultan. Pemegang kekuasaan. Pemimpin sebuah negeri yang sah. Ini yang berhak untuk berperang dengan mengerahkan pasukan, mengobarkan perang menggunakan senjata. Para ulama, mereka melawan orang-orang kafir dengan ilmu, menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Umara, mereka turun tangan ketika diperlukan untuk menghadapi orang-orang kafir dengan senjata dan kekuatan. Begitu caranya. Jadi bukan dikit-dikit bikin kelompok, menyerukan jihad, merakit-rakit ke hulu, kemudian meledak kemudian. Belum dirakit sudah meledak. Jadi mati duluan. Ini petunjuk Islam di dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam, yaitu merupakan kebaikan-kebaikan. Dan jihad merupakan kebaikan dan amalan yang paling baik setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, berjihad melawan orang-orang munafik. Bagaimana berjihad melawan orang-orang munafik? Wa jihaduhum bil hujjati wal burhan. Berjihad melawan orang-orang munafik itu dengan hujjah dan burhan. Dengan ilmu. Dengan menjelaskan tentang keislaman yang benar, tentang keimanan yang benar. La bisayf wa la bisinan. Tidak dengan sayf, dengan pedang. Wa sinan, tidak pula dengan tombak, tidak dengan senjata. Ini sudah ada contohnya dari praktek Rasulullah SAW. Ketika muncul orang-orang munafik, beliau tahu tentang siapa-siapa saja yang masuk data munafiqin. Tetapi Rasulullah SAW tidak kemudian mengerahkan para sahabat untuk mengepung mereka, menangkap mereka, iya, dan mengadili mereka dengan kekerasan, tidak. Tetapi memerangi mereka diperintahkan. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghlub 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ayul munafiqin nifaqan i'tiqadiyan tuqamu 'alaihimul hujaj binususil kitab was sunnah liyukhlisu al-'amala lillahi 'azza wa jalla. Orang-orang munafik yang mana saja, ketika nifaknya nifak i'tiqadi, nifak itu ada dua, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi itu nifak yang lebih besar, yang memang dasarnya dia orang-orang kafir. Secara zahir masuk ke dalam Islam hanya untuk berlindung agar mendapatkan jaminan keselamatan. Karena kaum muslimin ketika mendapati orang secara zahir itu menjadi muslim, itu cukup untuk menjadikan dia mendapati hak-hak Islam. Seorang muslim tidak diberikan kewenangan untuk mengorek isi hati setiap orang. Ketika sudah tampak menjadi muslim, maka terima dan ditunaikan kepadanya hak-hak Islamnya. Orang-orang munafik, mereka berlindung dengan berpenampilan sebagai muslim. Karena munafik itu artinya orang yang dia melakukan izhar, izharul Islam wa ibtanul kufri, menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekafiran. Hatinya kafir, lahiriahnya muslim. Ada namanya nifaq amali. Kalau nifaq amali itu aslinya muslim, tetapi dari berbagai sisi terjatuh ke dalam penyakit-penyakit nifaq. Itu lebih ringan tetapi berbahaya. Ini yang disebutkan ciri-cirinya ada berapa? Alamatun nifaq ada 4. Nah, sering kita dengarkan apabila berbicara apa? Berdusta. Apabila berjanji mengingkari. Terus apabila dipercaya berkhianat. Apabila berselisih berlaku curang. Itu ciri-ciri tanda nifaq amali. Itu kalau ini terus ada, akan bisa jatuh menjadi nifaq akbar. Itu tadi nifaq asghar, nifaq amali, nifaq asghar, nifaq i'tiqadi, nifaq akbar. Nah, sejauh mana seorang muslim bisa menghindari, mengikis tanda-tanda dari sifat-sifat nifaq, itu akan semakin hilang nifaq. Tapi kalau semakin terpenuhi ciri-ciri nifaq itu, bisa menjadi kana munafiqan khalisan, akan menjadi seorang munafik murni. Na'udzubillah. Ini berjihad melawan atau menghadapi orang-orang munafik. Yang ketiga, jihadul mubtadi'in, berjihad menghadapi orang-orang yang mereka menganut bid'ah-bid'ah, para pelaku bid'ah. Bagaimana caranya? Wa dzalika bid'awatihim ila sunnah wa nadzil bid'ah. Caranya ialah dengan mengajak mereka untuk mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Jadi kalau seorang menerangkan tentang bahayanya bid'ah, lalu menerangkan tentang bahwa amalan ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, amalannya ada contohnya itu ini, itu adalah perjuangan dalam rangka menyelamatkan agar mereka-mereka itu tidak terus menerus di atas amalan-amalan yang ketika diperhatikan ternyata tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan kalau terus menerus bisa berakibat kerugian. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami dalam amalan tersebut, maka apa? Tertolak. Apa tidak rugi beramal sepanjang hidup ternyata tertolak semua? Masa sih gitu, capek-capek ditolak, masa Allah seperti itu tega-teganya? Ya bukan tega-teganya, Allah sudah mensyariatkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan jelas. Ria ucapan, keyakinan, praktek anggota badan semua sudah dijelaskan. Kenapa memilih yang tidak ada contohnya? Nah, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika ada yang bertanya, apakah bisa mendapatkan udzur ketika seorang itu jahil? Jawabannya, bisa orang mendapatkan udzur ketika jahil dalam satu perkara. Tetapi akan ditanya pertanyaan berikutnya, apa sebabnya engkau menjadi jahil? Apa sebabnya? Nah, di sini repot. Repot untuk mendapatkan alasan yang tepat untuk kemudian diberikan udzur ketika menjadi jahil. Apa sebabnya? Karena ilmu sudah muntasyir, sudah menyebar ilmu di mana-mana. Kitab-kitab para ulama menyebar, majelis-majelis ilmu ada, gampang cari ilmu itu sekarang. Tidak seperti dahulu, dari Mesir harus jalan kaki menuju Madinah atau naik kendaraan unta atau kuda, dari Mesir harus ke Baghdad mencari ulama. Sekarang dah banyak majelis-majelis ta'lim. Kalau sampai ini amalan sunnah, oh saya tidak tahu. Jangan apa-apa kalau tidak tahu. Tapi kenapa sampai tidak tahu? Berarti tidak ada keinginan mencari tahu. Tidak ada perjuangan. Tidak ada proses. Tidak ada upaya. Itulah yang kemudian dikhawatirkan ditutup udzurnya, tidak diterima alasannya, karena tidak mau belajar. Terkait dengan kaum munafikin dengan kaum mubtadi'i, ini dua perkara yang kedua-duanya memiliki kemiripan. Khususnya tingkat orang-orang yang mereka menganut bid'ah-bid'ah besar seperti Jahmiyah. Bid'ah Jahmiyah. Apa bid'ah Jahmiyah? Apa bid'ahnya? Satu diantaranya dalam masalah keyakinan tadi, menolak apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa Taala. Meyakini bahwa Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kemudian mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu ciptaan Allah, bukan kalamullah, bukan firman Allah. Kemudian juga Rafidah, itu kelompok yang mereka mengkafir-kafirkan para sahabat, meyakini Abu Bakar itu murtad, Umar murtad, Utsman murtad, dan para sahabat yang lain banyak kecuali beberapa gelintir menurut mereka. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, idza ra'aita rajulan min ahli sunnah fa ka'annama ara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. apabila engkau melihat ada seorang yang dia menganut ajaran sunnah, itu seakan-akan aku melihat dia itu adalah satu dari bagian para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Ini kata siapa? Fudail bin Iyad. Kalau melihat seorang penganut sunnah, taat mengikuti sunnah, itu seperti seakan-akan melihat salah satu dari para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, karena memang ahlu sunnah senantiasa mengikuti ajaran Islam dengan apa yang telah diikuti, dijalankan, dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Yang bahaya berikutnya kata beliau, wa idza ra'aita rajulan min ahli bid'ah fa ka'annama ara rajulan minnal munafiqin. Dan apabila engkau melihat ada seorang yang dia penganut ajaran bid'ah, itu seperti aku melihat dia itu adalah satu dari kalangan orang-orang munafik. Jadi gambarannya kalau seorang pengikut sunnah, dulu pada zaman Nabi, golongan para sahabat. Kalau seorang penganut bid'ah, itu dulu pada zaman Nabi siapa? Golongan orang-orang munafik. Bahaya atau tidak bahaya? Bahaya. Tidak kemudian digampang-gampangkan bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, apa-apa bid'ah. Kamu juga bid'ah, kamu kan baru lahir sekarang, dulu enggak ada. Ya betul. Iya. Kamu ngomong apa-apa bid'ah, kamu juga bid'ah, dulu kan belum ada. Padahal kita sedang mengajak agar seperti para sahabat di dalam beramal. Jangan seperti orang-orang munafik. Menegaskan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, la siyamal jahmiyah warrawafid munafiqin. Yang jelas kalau namanya jahmiyah, namanya rafidah, itu adalah orang-orang munafik. Kalau kita kan tidak tahu sekarang munafik itu yang mana. Zaman Rasulullah saja tersembunyi, ya kan? Tidak semua tahu, apalagi sekarang. Nah. Oleh karena itu kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, azan dulu. Ya, azan dulu. Yeah. Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, "An-nifaqul yawma syarrun minhu fi ahdi Rasul alaihi salatu wassalam." Nifaq zaman ini, zaman hidupnya beliau, itu lebih jelek dibandingkan yang ada pada zaman ketika Rasulullah SAW masih hidup. Zaman Hudzaifah dengan zaman Rasulullah SAW itu jauh apa dekat dibanding zaman sekarang? Dekat sekali. Kata beliau, zaman sekarang nifaknya lebih jelek dibandingkan nifak zaman Rasulullah SAW. Qalu kaif, mereka berkata, kok bisa, bagaimana itu? Qal, beliau mengatakan, kanu yaumaidin yusirrun. Dulu mereka, orang-orang munafik itu, sembunyi-sembunyi. Makanya mereka disebutkan solat yang paling berat untuk kaum munafikin apa? Solat isya dengan solat subuh. Apa sebabnya? Sebabnya kenapa? Hah? Gelap. Apa tujuan orang munafik sholat? Untuk dilihat. Kalau gelap enggak kelihatan. Untuk apa sholat? Iya kan? Nah, mereka sholat yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia. Kalau gelap-gelap buat apa sholat? Enggak ada orang lihat. Maka itu yang paling berat. Dulu mereka sembunyi-sembunyi. Lalu kata beliau, wal yauma yujahirun. Hari ini mereka terang-terangan. Hari ininya, harinya Hudzaifah. Kalau hari ininya kita, enggak sholat subuh, yang enggak sholat isya, semuanya berat. Mau zuhur yang terang benderang matahari terang, tetap aja berat. Ini orang-orang yang mereka terkena penyakit nifak pada hari ini. Oleh karena itu tentang sholat, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, laqad ra'aitana, sungguh engkau telah melihat pada zaman kami dulu, jarang yang tertinggal sholat berjamaah kecuali dia itu memang munafik nifaqan khalifan, orang munafik betulan. Mereka tidak tertinggal sholat kecuali karena udzur, kalau para sahabat. Jadi tidak ada orang yang biasa memang sukanya enggak ikut sholat berjamaah kecuali itu memang orang munafik. Tapi dulu pada zaman Rasul, pada zaman sekarang, wallahualam, jakal. Nah, karena pada zaman dahulu itu dengan wahyu memvonis orang-orang itu munafik. Pada zaman sekarang, ya ada tanda-tandanya, tapi vonis bukan menjadi kewenangan kita. Yang jelas, ini sebagai nasihat untuk kita, bahwa kita hidup di zaman yang berat untuk beramal kebaikan, maka perlu berjihad. Jihad untuk menegakkan amal-amal kebaikan dari tahap-tahap yang paling dasar, yang itu sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang ketiga. Dan untuk yang selanjutnya ada lima, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu qadirukumullahu.